Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, bapak ibu sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kebugaran, dan kesempatan waktu untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita pun senantiasa berusaha untuk memaksimalkan amal-amal selama bulan Ramadan dan senantiasa untuk mengoreksi muhasabah apa yang telah kita lakukan, apalagi kita telah masuk pada yaitu 10 yang kedua dari bulan Ramadan. Yang waktu begitu cepat berjalan, tidak terasa kita telah sampai pada hari yang ke-13. Para pemirsa, bapak ibu yang rahmati Allah SWT, kita insyaallah melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fadailul Quran, masuk pada bab yang ke-13 sesuai dengan hari puasa kita. Bab yang ke-13 yaitu wa'idun man qala fil Quran bi ra'yihi wa bima la ya'lam. Peringatan atau ancaman bagi orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan ra'yunya atau dengan berbicara tanpa ilmu. Ini ancaman terhadap orang mereka berbicara tentang Al-Quran ini dengan ra'yunya atau berbicara Al-Quran tanpa itu ilmu. Islam adalah agama ilmu. Artinya, hendaklah setiap perkataan kita dan perbuatan kita senantiasa ditegakkan di atas ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita perkara yang paling besar yaitu masalah tauhid, menghidupkan, menegakkan kalimat la ilaha illallah, Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah anda tentang kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita berusaha untuk menghidupkan, menegakkan kalimat la ilaha illallah kemudian tanpa ilmu, akhirnya tidak menegakkan hakikat kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sebagian masyarakat yang mereka memahami kalimat la ilaha illallah semata-mata keyakinan bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta. Sehingga kalau sudah berkeyakinan bahwasanya Allah adalah sang pencipta, mereka anggap dia telah mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan menunjukkan dia tidak berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga prakteknya mereka yang penting tidak berkeyakinan ada pencipta selain Allah Ta'ala. Sehingga mereka datang ke kuburan, minta-minta kepada alur kubur, mereka menggunakan jimat-jimat, mereka itu menggunakan praktek-praktek tuntunan kehidupan yang bukan syariat Allah Ta'ala. Yang penting dia sudah berkeyakinan Allah sang pencipta selesai. Ini adalah menunjukkan ini ketidaktahuan tentang kalimat la ilaha illallah, sehingga ketidaktahuan itu menimbulkan amalan yang salah. Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Sehingga kalimat la ilaha illallah yang wajib pertama kali kita wujudkan ini wajib kita berilmu. Dan secara umum Allah juga melarang kita ini melakukan apapun tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan anda bersikap dalam perkara yang anda tidak memiliki ilmunya. Jangan anda bersikap dalam perkara anda tidak memiliki ilmunya. Sehingga para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, betul-betul Islam adalah agama ilmiah, agama ilmu, di mana umatnya tertuntun untuk yaitu menjadikan ilmu sebagai dasar dalam seluruh amalan dia, ucapan dia, perbuatan dia, jangan sampai yang dilakukan tanpa ilmu. Sehingga Islam mengecam kebodohan. Islam mengecam kebodohan. Kebodohan terhadap agama ini. Dan Islam bahkan itu mengancam dengan ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang bodoh. Bapak sekalian, mari kita lihat beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 33. Surat Al-A'raf ayat yang ke 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan wa an taqulu allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan satu al-fawahis, segala macam bentuk perbuatan kekejian atau kemaksiatan. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang dilakukan dengan terang-terangan maupun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Yang nampak bisa kelihatan oleh mata manusia atau yang sifatnya batin. Semua perbuatan al-fawahish maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairil haq. Dosa pelanggaran hak manusia, pelanggaran ini haknya manusia, kezaliman-kezalimannya yang semua itu merupakan perbuatan yang tanpa atau yang tidak benar. Dosa pelanggaran terhadap hak-haknya manusia. Yang kedua, yang ketiga, wa antu syriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, menyekutukan Allah yang tidak ada, yang syirik itu sama sekali tidak ada ilmunya, tidak ada ilmu yang membenarkannya tentang perbuatan syirik. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah dalam perkara yang mereka tidak mengetahui. Inilah empat perbuatan yang diharamkan Allah ini melalui ayat ini. Al-fawahish, al-isma wal-baghya bighairil haq, wa antusriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Al-fawahis, ini perbuatan maksiat. Segala macam itu kemaksiatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, baik maksiat itu terang-terangan maupun maksiat itu terlalu sembunyi-sembunyi. Maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi memiliki nilai bahaya yang sangat besar. Walaupun maksiat dengan terang-terangan itu dosanya jelas lebih besar, akan tapi maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka ini juga memiliki kerawanan bahaya yang sangat besar. Seorang ulama salaf mengatakan, inna dzunuba khalawat aslu kulil intikasat. Sesungguhnya dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, inna dzunuba khalawat aslu intikasat, dia merupakan akar dari keterbalikan manusia. Khusnul khatimah tidak akan didapatkan pada orang yang mereka zahiran wa batinan istiqamah. Khusnul khatimah tidak akan didapatkan oleh orang yang mereka salam zahir dan batin istiqamah. Tapi suul khatimah bisa didapatkan orang yang mereka zahirnya kelihatan istiqamah, tetapi batinnya tidak istiqamah. Sehingga ada kisah yang Nabi sebutkan, inna rajul layak malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina ila dira fayusbiku alil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seorang yang mereka sepanjang waktu beramal dengan amalnya alul jannah. Sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Dan telah mendahului baginya kitab catatan takdir. Lalu dia beramal dengan amalnya alul nar. Maka dia dinilai dengan penutupan amalnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi katakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditutup dengan penutupannya. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh penutupannya. Kalau penutupannya adalah alul jannah, dia alul jannah. Penutupannya alul nar, dia alul nar. Nah, orang ini menutup amalnya dengan amalannya alul nar. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala zalim kepada hamba? Dari awal dia beramal-amal alul jannah, kemudian akhirnya dia beramal alul nar. Enggak. Allah tidak pernah zalim kepada para hambanya. Wa ma'ana bidzalamin lil 'abid. Aku tidak pernah zalim kepada para hambaku. Dan Allah telah mengharamkan dirinya kezaliman. Ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi. Wa ja'altu muharraman bainakum. Fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan pula kezaliman itu haram terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi satu dengan yang lainnya. Kezaliman haram bagi diri Allah sendiri dan juga bagi para hamba. Allah tidak akan mendzalimi kepada para hamba. Orang yang mereka akhir hayatnya su'ul khatimah, dia pasti telah menyimpan rentetan. Kalau seandainya dia tidak menunjukkan keburukan secara zahir, dia memiliki keburukan secara batin. Atau dia melakukan keburukan ketika tidak dilihat oleh manusia. Karena Rasulullah SAW perlu ingatkan, inilah a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsali jibali tiyamata bayda. Saya benar-benar tahu bahwa ada di kalangan umatku ini suatu kaum yang mereka itu datang kepada Allah dari kiamat kelak dengan amalan kebaikan sebesar gunung Tiama yang putih. Akan tapi betapa sangat tragisnya orang ini. Fayaj'aluhallahu waba'an manfura. Allah jadikan amalan dia yang sedemikian rupa banyaknya tersebut, Allah jadikan debu yang berterbangan, hancur, berantakan, sehingga tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sifum lana, jalihum lana, alana kunaminum wananu lana lam. Ya Nabi, sifatkan, terangkan tentang mereka itu. Siapa mereka itu? Agar kami tidak termasuk golongan mereka. Kami tidak ingin termasuk golongan mereka. Tapi bagaimana kami bisa terbebas dari golongan mereka kalau kami tidak mengetahui? Maka Nabi terangkan. Mereka itu siapa? Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka adalah kawan-kawan kalian dari kulit ciri kalian. Tetapi kata Nabi, bahkan mereka ini hebat juga. وَيَخُدُونَ مِنَ لَيْلِكَ مَتَخُدُونَ. Mereka juga memiliki salat malam sebagaimana kalian memiliki salat malam. Akan tapi mereka ini, kata Nabi, وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا مَحَارِمِ اللَّهِ إِنْتَهَكُهَا. Tapi mereka satu kaum, ketika mereka itu sedang sendirian di luar mata manusia, mereka tenggelam dalam muharramat, tenggelam dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat amal mereka hancur berantakan. Oleh karena itulah al-fawahis, al-maksiyah, perbuatan dosa dan maksiat dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, semuanya adalah dalam keadaan membahayakan. Allah haramkan. Kemudian yang kedua, wal isma wal baghya bighairil haq. Pelanggaran terhadap haknya orang lain. Pelanggaran terhadap haknya orang lain, maksiat yang berkaitan dengan pelanggaran haknya orang lain. Kedzaliman dalam jenis seperti ini, bentuk terhadap orang lain, kedzaliman terhadap orang lain ini tidak akan tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Seandainya di dunia belum selesai, maka Allah akan selesaikan kelak di akhirat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kezaliman-kezaliman yang dia lakukan yang belum diselesaikan di dunia itu harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan kalau dia memiliki kebaikan. Sehingga bayangkan kalau dia memiliki kezaliman kepada senegara. Kalau dia seorang pejabat, kezalimannya ke senegara, lalu dia harus membayar kezaliman-kezaliman dia itu, bisa dibayangkan. Sampai ketika kebaikan dia itu habis, kalau dia punya kebaikan, untuk membayar kezalimannya itu. Sedangkan kezaliman belum selesai dia bayar, maka dosanya orang yang dia zalimi akan Allah ambil untuk digabungkan kepada keburukan dia. Jadilah dia orang yang bangkrut, muflis. Ini yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang dikatakan orang muflis? Siapa yang dikatakan orang muflis itu? Para pemirsa, ini berkaitan kezaliman kepada orang lain. Yang ketiga, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Menyekutukan Allah yang syirik itu enggak pernah ada dalil yang membenarkan. Maksiat itu zalim kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, zalim kepada orang lain, enggak akan dibiarkan. Yang ketiga ini zalim kepada Allah Ta'ala, itu syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Zalim yang syirik ini, zalim yang tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, tidak akan Allah ampunkan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain syirik. Sehingga dosa yang sangat besar. Kemudian yang keempat, yaitu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara, Anda berbicara dalam perkara Anda tidak mengetahui ilmunya. Berbicara tanpa ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lainnya, dari kalangan ulama salaf, menerangkan. Dari nomor satu, maksiat, zalim pada diri sendiri. Nomor dua, zalim pada orang lain, al-isma wal-baghya bighairil haq. Yang ketiga, zalim pada Allah, syirik. Yang keempat, berbicara tanpa ilmu. Maka Allah mengurutkan yang dari yang ringan menuju yang berat-berat. Nomor dua lebih berat daripada nomor satu. Nomor tiga lebih berat daripada nomor dua. Nomor empat lebih berat daripada nomor tiga, dua, satu. Apa memangnya ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik? Al-Imam Ibn Al-Qayyim menerangkan begitu. Kenapa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Kenapa ini dosanya paling besar? Semua sumber kerusakan itu dari sini. Semua sumber kesesatan itu dari sini. tidak akan muncul kesyirikan, tidak akan muncul kekafiran, tidak akan muncul kebid'ahan, tidak akan muncul kemaksiatan, kecuali karena dia bicara tentang Allah, bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Di sini letak kuncinya itu. Sehingga ini induknya segala bentuk penyimpangan. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sehingga dia musyrik, sehingga dia kafir, sehingga dia menjadi alul bid'ah, sehingga dia menjadi alul maksiat. Pemirsa, Bapak sekalian, maka ini mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang berbicara tentang agama, berbicara tentang agama tanpa ilmu. Sehingga Islam agama yang betul-betul mengajarkan kita untuk bersikap ilmiah, tegak di atas ilmu. Tegak di atas ilmu. Di antara bahaya berbicara tanpa ilmu, yang pertama seperti ayat tadi, bahwa berbicara tentang bicara tentang Allah dan tentang agama tanpa ilmu, ini adalah perkara tertinggi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena dari situlah sumber segala penyimpangan, dosa, maksiat. Di situ. Berbicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa ilmu. Yang kedua, berbicara tanpa ilmu ini, Bapak sekalian, termasuk berdusta atas nama Allah Ta'ala. Bicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu termasuk kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Alangkah sangat ini berangnya, alangkah sangat jahatnya orang mereka mengatasnamakan Allah dusta. Sekarang ini ada orang yang berdusta itu dengan cara mengganti nomor rekening pamflet-pamflet donasi yang tersebar oleh yayasan-yayasan ada itu. Itu berdusta atas nama yayasan. Berdusta atas nama sekelompok orang. Itu kalau ketemu dikecak gitu. Diajar. Ini adalah pendusta, kedustaan. Bagaimana kalau berdustanya itu atas nama bupati, atas nama gubernur, atas nama presiden. Tapi ini bukan atas nama itu aja, bukan atas nama makhluk, atas nama Khalik, pencipta langit dan bumi. Ini tentu adalah kedustaan yang sangat besar. Ini adalah perbuatan yang sangat diharamkan Allah Ta'ala. Maka dikatakan Allah dalam ayat, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَوْمٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Jangan kalian dengan lisan-lisan kalian mengucapkan kedustaan, ini halal, ini haram, dalam rangka untuk membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Berdusta atas nama Allah Ta'ala. Sehingga, ini kejahatan yang sangat besar. Kejahatan yang sangat besar. Maka Allah menempatkan itu adalah pada posisi dosa atau haraman yang paling ini haram. Karena yang akan tertipu itu makhluk sejagat. Kalau orang berdosa atas nama Allah SWT itu. Bayangkan agama Syiah, kedustaan atas nama Allah, atas nama Rasulullah SAW, atas nama Ahlul Bait, yang tertipu manusia sejagat, yang tertipu oleh Dajjal ini, Syiah, pelopor Syiah dan para pemimpinnya, ini yang tertipu manusia sejagat. Atas nama Allah, atas nama Rasulnya SAW, sehingga dosa yang sangat luar biasa. Yang ketiga, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu, ini akan berdampak sesat dan menyesatkan manusia. Rasulullah SAW ketika bicara tentang orang alim yang berilmu, dan kematian para ulama yang digantikan oleh orang yang bodoh, Nabi katakan, Inna Allah layak bidul ilma yang tizaan yang tazimuhu min sudu min al ibad. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جوالا فإذا سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan cabutan begitu saja dari dadanya para ulama. Tahu-tahu ulama ilmunya dicabuti satu-satu, kosong-kosong-kosong, sehingga ulamanya jadi pelunga-pelungu, jadi bodoh, jadi enggak ada ilmunya lagi. Enggak begitu caranya mencabut, Allah mencabut ilmu. Tapi cara Allah mencabut ilmu dengan dimatikan para ulama. Nah, ulama wafat ini terkubur bersama dengan ilmu yang dimilikinya. Sehingga ini sebuah musibah besar. Ah, ketika para ulama telah diwafatkan Allah, kemudian tidak tersisa lagi ulama, manusia mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang yang juhal, yang bodoh. Bodoh tentang agama Allah Ta'ala. Hakikat bodoh itu adalah bodoh tentang agama Allah Ta'ala. Al-Quran bicara, walaupun orang itu profesor, doktor, rambutnya tinggal tiga gelintir, tiga ler, karena ilmunya yang Masya Allah tentang dunia, tetapi kalau dia itu nul potul tentang agama, belas gak mudeng dengan agama, wudhu aja kualik-kualik, gak tahu bagaimana cara wudhu. Nah, ini kata Allah termasuk orang yang bodoh. Ayatnya, layak lamun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Siapa itu? Alladzina ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka adalah orang yang mereka berilmu tentang dhahirnya kehidupan dunia. Kalau bicara tentang dunia, teknologi, segala macamnya itu cas-cis-cus, lancar, taki, detail, Masya Allah. Tapi, wa'um alil akhirati umqafilun. Tapi mereka tentang akhirat itu lupa. Blank, sama sekali. Sehingga enggak ada filenya sama sekali, belas, karena enggak pernah belajar, enggak pernah mau tahu tentang urusan perkara akhirat, padahal itu perkara yang besar. Perkara sangat besar. Ini adalah orang yang bodoh. Nah, ketika manusia mengambil pemimpinnya orang-orang bodoh, sekarang ini banyak pemimpin yang diangkat orang-orang bodoh, enggak tahu agama, sehingga ketika ditanya tentang sesuatu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Sehingga bicara tentang agama tanpa ilmu itu dampaknya akan sesat dan menyesatkan. Dan kalau orang itu menyesatkan, dia akan gendong dosanya orang yang dia sesatkan tersebut. Akan dia gendong itu dosanya orang yang dia sesatkan itu. Walahmilunna athqalahum. Wa athqala ma'a athqalihim. Dia akan menggendong dosanya dia sendiri dan dosanya orang dia sesatkan. Dan nanti di akhirat akan saling gugat-menggugat satu dengan yang lainnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bicara tanpa ilmu ini termasuk ahlul hawa. Orang yang mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Karena orang ketika tidak mengikuti petunjuk, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah katakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَوْ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka yaitu mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang mereka mengikuti hawa nafsunya? Yang kelima, bahwa berbicara tentang agama tanpa ilmu ini, berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu ini, termasuk sikap lancang terhadap Allah Ta'ala. Termasuk sikap lancang kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Lancang. Bicara tanpa ilmu. Bicara tanpa menukilkan apa yang Allah katakan, yang Nabi katakan. Lancang. Bicara agama yang merupakan haknya Allah dan haknya Rasulullah SAW. Lalu dia bicara tentang agama tanpa dasar dari perkataan Allah dan Rasulnya. Lancang namanya. Kalau mau bicara agama itu, lihat dulu Qur'annya bagaimana, lihat dulu hadisnya bagaimana, lalu dia baru bicara. Itu namanya orang yang mengikuti Qur'an dan Sunnah. Kalau lancang itu, nggak dikubris itu, Qur'an dan Sunnah, dia kemudian nerocos gitu aja, itu lancang namanya. Kemudian, yang keenam, bahwasanya telah kita sampaikan tadi, bahwa berbicara tanpa ilmu, dia akan menanggung dosanya orang yang dia sesatkan itu. Nabi katakan, Manda'ilal huda. Kalau barang siapa yang dia menyeru manusia kepada petunjuk, dia seru manusia kepada petunjuk, karena lau milal ajri misru ujurin mentabi'amu, maka dia ini akan mendapatkan pahala semisal pahalanya orang yang mengikuti dia. La yang kusur tadi kami ujuri syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang mengikuti petunjuk dia, petunjuk yang diajarkan. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang dia mengajak kepada kesatan, orang bicara tanpa ilmu mengajak kepada kesatan, kana alihi minal ithmi misru athamin man tabi'ahu la yang kusur tadi kami athamin syai'an, maka dia akan menggendong mendapatkan dosa kesatan dia, ditambah dosanya orang dia sesatkan, tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikitpun. Dan semua perbuatan kita akan dimintai pertanggung jawab oleh Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, inna sam'a wal basara wal fu'ada qulu ulaika kana'an mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, kemudian hati kita akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah hal penting yang perlu kita ketahui. Sehingga berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini benar-benar akan membawa kepada malapetaka pribadi, malapetaka orang lain. Dan di zaman Nabi, ada orang yang kepalanya terluka. Kemudian, dia malamnya mimpi basah. Yang harus mewajibkan mandi. Tanya temannya, ada gak rukhsah bagiku untuk tidak mandi? Gak ada, kata temannya itu. Jawabannya itu ngawur. Gak ada. Maka dia pun harus mandi junub, terus kejang-kejang mati. Kasus ini dilaporkan kepada Nabi, betapa sangat marahnya Nabi. Ala sa'alu, kenapa mereka tidak mau bertanya? Itlam ya'lamu. Kalau mereka tidak mengetahui. Fa inna masyifa'ul 'ain as-su'al. Obatnya orang yang bodoh itu bertanya. Obatnya orang bodoh itu bertanya. Sehingga ini adalah sangat, ini perkara yang sangat besar dalam agama kita ini. Para pemirsa, bapak sekalian, kemudian kita lihat, yaitu yang kedua, dalil yang kedua yang beliau bawakan. Wa an ibni Abbasin, dari sahabat Ibn Abbas. Ibn Abbas itu dengan Nabi masih, ya ini sepupu, anak pamannya. Kayak Ali bin Abi Thalib juga anak pamannya, sepupu. Kalau Ali dari pamannya Abu Thalib, kalau Abdullah bin Abbas dari pamannya Al-Abbas. Abu Thalib meninggal di atas kekafirannya, walaupun sangat mendukung dakwah Nabi, membela dakwah Nabi. Kemudian Abbas masuk Islam. Ibn Abbas ini termasuk sahabat shighar, sahabat yang kecil, sehingga masih junior. Sehingga Nabi ketika memanggil Ibn Abbas dengan ungkapan ya gulam, reina. Tapi Ibn Abbas ini semangatnya mencari ilmu luar biasa. Dia datang itu pintu-pintunya para ulama, orang-orang mereka berilmu. Untuk mendapatkan hadis mereka, mereka Ibn Abbas pun rela untuk ini tidur di depan pintunya sampai debu-debu itu berterbangan menerpanya. Hanya karena ingin mendapatkan ilmu dari pemiliknya. Sehingga beliau dewasanya tumbuh berkembang menjadi orang yang berilmu. Sehingga dikatakan Bahrul Ulum. Bahrul Ulum, lautan ilmu. Bahrul Ulum, lautan ilmu. Dan Ibn Abbas didoakan khusus oleh Nabi dengan doa, Allahumma faqih fiddin wa'allimu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibn Abbas tentang agama dan ajarkan kepadanya tentang ta'wil, yaitu tentang tafsir. Ta'wil dengan makna tafsir. Sehingga Ibn Abbas termasuk mufassir hadil ummah. Ahli tafsirnya umat ini. Sahabat Ibn Abbas ini, di antara yang dibawakan dari beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi wa fi riwayatin min ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara tentang Qur'an tanpa ilmu, dalam riwayat yang lainnya bicara Al-Qur'an dengan ra'yunya atau bangsa berbicara tentang Al-Quran dengan ro'yunya semata-mata, dengan akalnya semata-mata, dalam riwayat yang lainnya, min ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka fal yatabawa maq'adahu minan nar, silahkan mempersiapkan tempat duduk di neraka. Kalau pengen order kursi di neraka, atau tempat duduk di neraka, silahkan bicara agama tanpa ilmu. Kita di zaman orang mengejar ketersohoran, mengejar ketenaran, sehingga mereka pun bicara agama tanpa ilmu. Pelawak, kemudian dalang, kemudian seniman, kemudian ya orang pintar ngomong, rupai bibah, mudahnya pintar ngomong aja, tapi dia tanpa mempelajari agama yang benar, sehingga dia bicara tanpa ilmu. Atau karena berpangkat doktor, profesor, terus suruh bicara tentang agama, suruh ceramah tentang agama. Mawut agama itu, hancur-hancuran agama itu, karena dia tidak belajar agama, walaupun profesor. Profesor, walau profesor, dia suruh bicara yang bukan bidangnya, pasti rata-rata nggak mau sebetulnya itu. Tentang urusan dunia. Contoh, profesor namanya perikanan. Iya, tentang iwa, kolam, laut, tentang lele, gurame, segala macam, tentang perikanan itu. Terus suruh berbicara tentang, ya ini, hal yang menjadi bidangnya dokter spesialis paru. Oh, gak mau, pasti. Gak mau. Karena dia merasa bukan bidangnya. Walaupun profesor. Tapi, dalam perkara agama, oh, Masya Allah. Karena dia bergelar, walaupun gak tahu agama, suruh bicara agama. Alhamdulillah di Ramadan ini gak ada ceramah-ceramah karena karantina, kemudian terawih dibatalkan semuanya, gak ada terawih. Ketika ada terawih dan ada ceramah, mimbar itu jadi lomba pidato. Yaitu pagi, isya, pidato terus. Karena harus ada penceramah. Masjid-masjid pun mencari penceramah sembarangan. Sembarangan. Pokoknya suruh orang suruh ngomong. Sehingga kalau jamaahnya itu mikir, blenger kadang. Blenger. Karena ceramahnya malam pagi itu akan bisa saling bertentangan, akan saling membatalkan satu dengan yang lainnya. Malamnya penceramah malamnya bicara tentang syirik. Kemudian paginya orang membolehkan syirik, bicara tentang bolehnya syirik, malamnya haramnya syirik, paginya bolehnya syirik, malamnya haramnya bid'ah, paginya bicara bolehnya bid'ah, sehingga menjadi ruwet. Ini karena bicara tanpa ilmu. Orang dipersilakan bicara, kita tidak punya ilmu, suruh bicara tentang ini agama Allah Ta'ala. Ancamannya, silakan pesan tempat duduk di neraka. dia telah pesan tempat duduk di neraka. Sangat bahaya. Sehingga kalau kita bicara tentang agama, pastikan bahwa kita bicara tentang agama itu betul-betul dengan ilmu. Jangan sampai ini tanpa ilmu. Sehingga jangan sampai menjadi roi bidah. Roi bidah itu, Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis, saya di sanatun khoda'at. Akan muncul tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, tahun-tahun tipuan. Apa itu maksudnya tahun-tahun tipuan itu? Yuhawwanu fiyal ha'in wa yu'ammanu fiyal amin. Tahun-tahun tipuan itu orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Sehingga pengkhianat-pengkhianat itu disuruh memegang yaitu urusan-urusan manusia. Dari tingkat RT, RW, kecamatan, lurah, kecamatan, kemudian bupati, gubernur, kemudian negara, presiden dengan perangkatnya. Berapa banyak mereka pengkhianat. Berapa banyak para pengkhianat yang mereka itu ini menduduki berbagai macam jabatan-jabatan. Yang jujur atau yang amanah dianggap pengkhianat. Yang pengkhianat dianggap amanah. Maka kantor itu kan udah pengkhianat semuanya itu. Ada satu orang yang amanah sehingga tidak mau diajak berkhianat bareng-bareng. Maka orang yang amanah itu malah dibilang pengkhianat kamu. Pengkhianat. Ya ini mengkhianati para pengkhianat. Sehingga orang yang pengkhianat dianggap amanah, yang amanah dianggap pengkhianat. Wa yusaddaqu fiyal kadzib wa yukadzabu fiyas shadiq. Orang yang pendusta dianggap jujur, yang jujur dianggap pendusta. Di dunia politik, para buser, para wartawan, para pencari duit dengan cara kulitinta, cari kabar, bagaimana membuat berita-berita yang bisa laris, itu banyak yang menjadi pengkhianat-pengkhianat kenyataan, membolak-balik fakta, yang benar dibuat berita yang salah dibuat berita yang benar, untuk kepentingan dalam rangka mendapatkan dunia. Semuanya itu ujung-ujungnya adalah dunia semuanya itu. Sehingga bisa membolak-balik fakta. Wayang dan berbicara para roi bidah. Siapa itu roi bidah? Ar-rajulu tafah yatakalamu fi amril amah. Orang yang bodoh tentang agama bicara tentang masalah dini agama. Sehingga rusak dan merusak. Rusak dan merusak. Terus sekalian, ini adalah barang siapa bicara agama tanpa ilmu, maka silahkan tempat duduk, pesan tempat duduk di neraka. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga. Wa an Jundub qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, semata-mata dengan ra'yunya tanpa ilmu, lalu kebetulan benar, sehingga benarnya itu kebetulan, maka faqad akhta, tetap itu dianggap salah. Bukan benarnya disalahkan, tetapi dia telah ceroboh. Dia telah ceroboh, bicara perkara yang besar, yang perkara umat, bicara agama, kemudian tanpa ilmu. Inilah penegasan Islam, betul-betul agama yang ilmiah. Orang bicara agama tanpa ilmu dan kebetulan benar, sehingga benarnya itulah kebetulan, maka itu tetap disalahkan. Sebaliknya, kalau dalam agama kita ini, orang yang mereka ini sudah membangun kaidahnya dengan kaidah ilmiah, dia berijtihad karena dia telah membangunnya dengan kaidah ilmiah dan ternyata ijtihadnya itu salah, maka istiadatnya itu diganjar dengan satu pahala. Kalau benar istiadatnya dua pahala, kalau salah satu pahala. Bukan mengganjar kesalahannya, enggak. Salah diganjar. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi dia telah mengerahkan kemampuan ilmiahnya dan ternyata dia kemudian kepleset dalam kesalahan, maka Allah menghargai sikapnya yang di atas ilmu itu. Para pemirsa, ada pendidikan yang diajarkan para salaf kita, pendidikan tawadhu dan pendidikan tidak takalluf, tidak membeban-bebani diri kita, yaitu perkataan la adri, aku enggak tahu. Kalimat ini akan menjadi kalimat yang paling dihindari oleh orang yang mereka itu mencari ketersohoran dan ini bersikap sok. Tapi kalimat ini menjadi yaitu hal yang paling disukai oleh para ulama. Ketika dia tidak mampu untuk menjawab, aku tidak tahu. Selamat ibarat ini fatwa yang paling menyelamatkan, aku enggak tahu. Imam Malik datang kepadanya orang yang membawa setumpuk pertanyaan, dijawab oleh Imam Malik. Dari sekian puluh pertanyaan itu hanya berapa gelintir pertanyaan yang dijawab. Sisanya ladri-ladri, enggak tahu-tahu. Imam saya itu datang dari negeri seberang mewakili orang-orang untuk menanyakan kepada Anda, Anda jawabannya enggak tahu. Kata Imam Malik, ini tumpangi kendaraanmu, naiklah kendaraanmu, pulanglah kamu ke negerimu, sampaikan kepada mereka, aku sudah tanyakan kepada Malik, dan dia katakan ladri, enggak tahu. Enggak malu. Ada seorang salaf ditanya, dia bilang enggak tahu. Katanya yang tanya ini, apa kamu enggak malu? Kamu ini imam besar, ditanya enggak tahu. Katanya enggak, saya enggak mau, enggak malu. Bagaimana saya akan malu? Malaikat saja dia mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Masing-masing ya Allah, aku tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang kau ajarkan kepadaku. Sehingga kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Enggak tahu bilang enggak tahu. Para sahabat begitu diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul mereka yang paling selamat dengan ini perbuatannya itu. Maka tidaklah akan berarti seperti itu kecuali orang mereka itu betul-betul bayangannya adalah kampung akhirat. Dan kebodohan dalam agama kita sangat dicela dan memang kebodohan sumber segala malapetaka yang diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fala raiba anal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fitunya wa ukhra fa wa natija. Tidak diragukan lagi bahwasanya kebodohan ini adalah sebab pokok segala kesesatan, kerusakan. Segala malapetaka yang dijumpai hamba di dunia dan akhirat semuanya dengan sebab kebodohan itu atau buah kebodohan tersebut. Sehingga ini adalah perkara yang betul kita harus kita betul-betul perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang dicela oleh Allah disebabkan bertindak bodoh dan membiarkan diri kita tetap bodoh karena kita enggak belajar. Dan sangat mungkin kita yang telah mengaku berislam itu terjatuh dalam berbagai macam kesesatan karena bodoh. Syirik. Kemudian maksiat. Contoh di zaman Musa Bani Israel minta kepada Musa, ya Musa ij'al lana la ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun taj'alun. Bani Israel yang bersama Musa mengatakan, ya Musa, mau kita dibuatkan ilah sebagian mereka memiliki ilah-ilah. Kata Musa, qala innakum qaumun taj'alun. Kalian ini kaum yang bodoh. Sehingga kebodohannya mengantarkan mereka hampir melakukan perbuatan syirkun akbar. Di zaman Nabi Abu Bakar Al-Aitsi juga, dia masuk Islam baru pemula, yaitu ketika Fathul Makkah, langsung diajak Nabi ke Lebah Hunain. Lalu di sana dia melihat ada sebuah pohon yang dikeramatkan oleh para penduduk Hunain, para musyrik Hunain, dengan dia menjadikan senjata mereka digantung-gantungkan untuk mengambil, untuk mendapatkan pamornya, ngalap berkah. Melihat begitu, Abu Bakar al-Hitim membayangkan seandainya kita punya kayak gituan bagus, tapi yang Islami. Maka dia katakan, ya Rasulullah, ija'lana data'an wad kamalam datu'an wad. Ya Rasulullah, kita dibuatkan datu'an wad, kayak mereka memiliki datu'an wad. Qala, kata Nabi, Allah Akbar, inna sunan. Nabi katakan, Allah Akbar, itu tradisinya orang-orang musyrik. Kultum kama qala Bani Israel, yang kamu katakan itu kayak keperkataan Bani Israel, ya Musa ija'lana ilan kamalam aliyatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Ah, para pemirsa, ini adalah yang beliau sampaikan kepada kita. Oleh karena itulah, semoga Allah SWT itu memperbanyak ulama di kalangan kita, kemudian kita menjadikan para thalabatul ilmi yang mencari ilmu terus dari para ulama, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh, dan apalagi kemudian sudah bodoh, punya semangat tinggi tentang agama, sehingga bicara tentang agama dengan kebodohannya, ini akan betul-betul bisa menjadi malapetaka besar ini dalam agama kita ini. Sekalian kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Benarkah hadis yang disebut bahwa 15 Ramadan akan muncul dukun? Kita sudah ada antum sampaikan nomor WA-nya itu, nanti insyaallah kita kasih share-sharean penjelasannya. Intinya adalah bahwa itu adalah kepalsuan, sudah dibahas oleh para ulama tentang itu pembicaraan tersebut. Demikian singkatnya, ini riwayat yang tidak bisa dipegang. Allah alam sahab, nanti kalau ada nomor WA-nya bisa kita ya ini kirimkan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.